Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا إلى قوله الفلاسفة. صحيح؟ طيب. Kita masih membicarakan tentang firqah-firqah, aliran-aliran, khususnya yang disebut di dalam kitab kita Syarah Aqidah Wasathiyah. Dan kita sampai pada firqah yang ke-14, yaitu Al-Falasifah. Al-Falasifah dari kata falsafah. Orangnya disebut filosof. Kalimah Yunani ya, kalimat yang diambil dari bahasa Yunani. Yani kalimatun Yunaniyah. Asluha, asal katanya filosofia. Filosofia. Yani mahabbatul hikmah. Filosofia maknanya adalah suka hikmah. Senang terhadap yang namanya hikmah. Sehingga mereka berupaya untuk mencari hikmah-hikmah. Tapi sayangnya mereka mencarinya dari akalnya sendiri, dari pikirannya sendiri. Wahum ta'ifatan. Dan mereka ini ada dua golongan. Al-ula falasifah ilahiyun. Ilahiyun, filsafat ketuhanan. Wahumul ladzina yabhatsuna fi syu'unil ilahiyah. Filsafat ketuhanan adalah filsafat yang membahas, mencari perkara-perkara ketuhanan. Atsaniyah, yang kedua, falasifah tabi'iyun, filsafat tabiat. Barakallahu fikum. Tabiat maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan alam semesta yang kadang-kadang disebut oleh mereka hukum alam. Kalau kita tidak menyebut hukum alam, sebutnya apa? Hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengatur semua alam semesta adalah Allah. Alam enggak punya hukum. Tetapi haula al-falasifah, tetapi mereka para filsuf menganggap bahwa alam ini punya hukum, dan hukum yang dimaksud adalah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di alam semesta. Wa humul ladzina yabhatsuna fi 'alamit tabi'ah. Mereka lah yang sering membahas apa yang ada di alam semesta dari tabiat-tabiat atau kebiasaan-kebiasaan. Wa hadzal qism kufrun. Qism ini kufrun. Mengapa? Karena mereka tidak membicarakan Tuhan dan tidak beriman kepada adanya Tuhan. Mereka hanya berbicara tentang alam, hukum alam, aturan alam, konsekuensi alam. Mirip dengan apa? Dalam Al-Quran yang mengatakan kami tidak hidup kecuali karena alam, kami tidak binasa kecuali karena alam juga. Hah? Saya pengingat yang berkata wa ma yuhlikuna illa dahr. Dalam Al-Quran Allah sebutkan aliran ini. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidaklah membinasakan kami kecuali waktu. Haula barakallahu fikum. Menganggap alam ini terjadi dengan sendirinya, mengatur dirinya sendiri, memiliki hukum-hukum untuk dirinya sendiri, sehingga selalu berkata hukum alam, hukum alam, hukum alam, atau berbicara tentang tabiat, tabiat yang ada di alam semesta. Mirip dengan apa? Aliran Dahriyah yang berkata wa mayuhlikuna illa dahr, dijuluki dengan Ad-Dahriyah. Faedah yuqalu likulli man arada al-jama' baina ad-din wal falsafah mutafalsif. Dikatakan untuk orang yang ingin mencampurkan, mencampur adukkan antara agama dengan filsafat disebut mutafalsif. Dia Muslim, dia sholat, dia puasa. Tetapi ketika berbicara agama memakai filsafat, bukankah berarti kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini, orang seperti ini disebut mutafalsif. Kalau orangnya ahli filsafat atau orang aslinya memang tokoh filsafat seperti Plato dan Aristo, atau seperti Sigmund Freud dan sejenisnya, disebut filosof. Filosofi. Kadang-kadang disebut filosofi, kadang-kadang disebut filosof. Tetapi kalau orang yang kefilsafat-filsafatan, dia bukan tokoh filsafat, tetapi pemikirannya tercampur dengan pemikiran filsafat, itu disebut mutafal. Mutafalsif. Hadzal rajul mutafalsif. Maksudnya orang yang sok pakai filsafat-filsafatan padahal dia Muslim, ingin menggabung antara agama dengan filsafat. Yang ke-15. Tidak panjang lebar karena sudah sangat jelas. Tokoh-tokohnya juga sudah sangat jelas. Siapa tokoh filosof tadi? Aristo. Yang biasa di Indonesia dikatakan Aristoteles. Atau Plato. Plato. Yang mereka bilang mana? Platos. Aplatun. Mereka juga bilang segala macam tokoh-tokohnya sebagai nabinya mungkin ya. Sebagai sumbernya, sumber ilmunya. Mereka akan bangga kalau sudah bilang kola Plato, kola Aristo, kola Sigmund Freud dan seterusnya. Itu sudah bangga sekali. Baik. Yang ke-15. Ahlul Kalam. Humul ladzina yatakallamuna fillahi bima yukhaliful kitab was sunnah. Ahlul kalam yang ke-15 adalah aliran orang-orang yang berbicara tentang agama berbicara tentang Allah, berbicara tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya dengan sesuatu yang menyelisihi kitab wa sunnah. Dan biasanya mereka memakai akalnya sendiri. Dan biasanya pula mereka terpengaruh dengan haula. Terpengaruh dengan ahli filsafat tadi. Terpengaruh dengan Aristo, Plato dan sejenisnya. Orang-orang ini dijuluki dengan ahlul kalam. Apa terjemahannya ahlul kalam? Ahli, artinya ahli. Kalam, artinya ngomong. Ahli ngomong. Apa saat ahli ngomong? Ya tukang ngomong, pandai bersilat lidah. Disampaikan qala Allah, qala Rasul, dia akan bantah dengan kalimat. Tapi bukan kayak begini, tapi ayat ini kan tidak relevan dengan di masa kini. Ini kan sekarang suasana begini, wah, panjang lebar berbicara tinggi rendah. Ujung-ujungnya menolak sunnah. Itu ahlul kalam. Berarti siapa yang berbicara tentang Allah dengan akalnya sendiri, dengan berbagai macam permainan lidah, siapa? Asy'ariyah. Asy'ariyah, ahlul kalam. Mu'tazilah, ahlul kalam. Wal kullabiyah, ahlul kalam. Wal karramiyah, ahlul kalam. Wal jahmiyah, ahlul kalam. Wa ghairuhum, dan lain-lain dari mereka, yutlaq alaihim ahlul kalam. Akan disebutkan tentang mereka ini sama dengan istilah ahlul kalam. Orang yang ahli dalam bermain kata, yang tadinya batil terlihat seperti hak. Pencuri itu baik apa jahat? Hah? Pencuri orang baik apa orang jelek? Hah? Orang jelek kan? Sepakat kan? Tapi mereka ahlul kalam bisa membaliknya. Pencuri itu memiliki jasa besar. Kalau di dunia ini gak ada pencuri, gak ada perampok, gak ada penjahat, maka satpam tidak diperlukan. Polisi tidak diperlukan. Kemudian pengamanan gak diperlukan. Alarm gak diperlukan. Inframerah yang mengamankan uang gak diperlukan. Lemari besi gak laku. Ya Pak ya, berarti pencuri berjasa. Bukankah begitu? Dengan adanya pencuri, lemari besi laku. Alarm-alarm pintu laku. Satpam, Masya Allah, dapat penghidupan. Polisi dapat gaji. Semua itu disebabkan oleh mereka, para pencuri. Jadi pencuri itu semuanya orang baik, memberikan jasa pada mereka. Bukan begitu? Gak usah jawab. Itu namanya filsafat, dan itu dikatakan ahlul kalam. Tukang ngomong bersilat lidah, yang hak jadi kelihatan batil, yang batil jadi kelihatan hak. Astagfirullah. Tetap yang namanya pencuri, perampok, orang jahat, bukan orang baik. Adapun apa yang Allah takdirkan dari semua tadi, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil, menjadikan manusia ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang jelek. Itu karena keadilan Allah menciptakan manusia bermacam-macam. Kenapa jadi pencuri yang dipuji? Paham dong? Saya. Itu contoh saja. Kalian jangan bermain kata. Jangan bermain kata. Itu di salah satu pondok, bukan pondok ahlu sunnah. Belajar usul fiqih, belajar filsafat, belajar cara bermantik. Apa jadinya? Ngerokok di depan gurunya. Kamu melanggar, enggak baca itu tulisan. Dilarang merokok di sini. Di sini itu kan di papan itu. Bukan di sini. Bingung gurunya mau jawab. Dilarang merokok di sini. Di sini itu kan di tulisan itu. Di papan itu. Saya kan di sini, bukan di sana. Oh. Ini barakallahu fikum ahlul kalam. Dia ajari sendiri, akhirnya kepentok sendiri gurunya oleh muridnya. Dan itulah masih banyak lagi permainan-permainan kata yang seperti itu, dan jangan kalian menentang kebenaran dengan permainan kata. Yang berikutnya, ada pertanyaan, kalau begitu apa bedanya dengan filsafat? Filsafat juga permainan kata, ahlul kalam juga permainan kata. Wal farqu bainal falasifati wa ahlil kalam min wajhain. Perbedaannya antara ahli filsafat dengan ahli kalam dari dua sisi. Al-ula, sisi pertama, annal falasifa yabhatsuna fi syu'unil ilahiyyah wa ghairiha. Bahwasanya filsafat membahas tentang urusan ketuhanan dan urusan lainnya dengan ilmu filsafat mereka. Ammal mutakallimun, adapun ahlul kalam, yabhatsuna fi syu'unil ilahiyyah faqat. Adapun ahlul kalam hanya pada masalah ketuhanan saja. Berarti kalau kita tulis di sini ahlul kalam dan di sini nomor dua filsafat al-falasifa. Apa bedanya? Kalau filsafat mencakup semua pembahasan apakah ilahiyah atau tabi'iyah, apakah membahas ketuhanan ataupun urusan alam semesta. Baik, itu kalau falasifah. Tetapi ahli kalam khusus pada masalah ilahiyah, khusus pada masalah ketuhanan. Maka Asy'ariyah, apalagi Mu'tazilah, apalagi Jahmiyah, Karramiyah, Kullabiyah, dan lain-lainnya, itu ahlul kalam. Karena tidak membahas tabiat, tidak membahas tentang alam. Tetapi falasifah, orang-orang Yunani, membahas segala perkara dengan permainan kata. Mereka bikin kaidah-kaidah. Yang namanya benda adalah sesuatu yang memiliki masa dan menempati ruang. Setelah bicara masalah alam, benda itu adalah sesuatu yang memiliki berat dan menempati satu ruang. Besar ataupun kecil, ada ruangan yang dipakai oleh benda itu. Akhirnya mereka campurkan dengan berbicara ketuhanan. Berarti Tuhan itu benda atau bukan benda? Kalau memiliki tempat, berarti seperti benda. Kalau memiliki masa, berarti seperti benda. Berarti Allah bukan benda, maka tidak memiliki masa dan tidak memiliki tempat. Kalau tidak memiliki tempat, gimana? Di mana-mana. Allah tidak di mana-mana, tetapi ada di mana-mana. Laqad junna jahmun, sungguh telah gila jahm. Terus bagaimana kita membahas Allah ada atau tidak ada kalau dikatakan di mana-mana tapi tidak di mana-mana? Kamu itu persis seperti Nasrani yang menyatakan satu tapi tiga, tiga tapi satu. Bisa dipaham? Oleh otak normal enggak bisa dipaham. Demikian pula kalimat mereka, Allah tidak di mana-mana tetapi ada di mana-mana. Sama saja enggak bisa diterima oleh otak normal. Allah ada dan maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Itu jelas dalam Quran, jelas dalam sunnah. Dalilnya terlalu banyak. Sangat-sangat-sangat amat banyaknya. Iya kan? Bentuk-bentuknya sangat banyak. Kalau Allah SWT maha tinggi di atas makhluknya. Pertama, Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah maha tinggi di atas arasnya. Itu ada 7 ayat. Ditambah lagi dengan sifat Ali, ulu, maha tinggi Allah, maha tinggi Allah, juga menunjukkan bahwa Allah di atas sana, paling tinggi di atas seluruh makhluknya. Ditambah dengan ayat yang menyatakan naik amal soleh kepada Allah, naik amalan seseorang kepada Allah, naik zikirnya seorang kepada Allah. Kalau naik kepada Allah, berarti Allah di mana? Di atas. Sekarang sebaliknya, Allah turunkan, Allah turunkan, Allah turunkan. Kalau Allah turunkan, berarti Allah di mana? di atas. Ayat itu banyak sekali aku turunkan. Dan banyak sekali yang naik kepada Allah. Ta'rujul malaikatu warruhu fiha. Malaikat dan Jibril naik kepada Allah. Di mana Allah? Mati di atas makhluk-makhluknya. Adapun kaum filsafat, kaum ahli kalam, berbicara tentang Allah tidak di mana-mana, tidak menempati ruang, tidak memiliki masa, karena Allah bukan benda, kata filsuf. Ternyata ahli kalam terfitnah, terbawa, terpengaruh dengan kaum filsafat, kemudian menyatakan bahwa Allah tidak di mana-mana. Ya kalau enggak di mana-mana, namanya enggak ada. Kalau begitu kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Allah ada dan Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Ikhwani fillah a'azzakumullah, itu perbedaan antara ahlul kalam dengan filsuf. Filsuf itu membahas segala sesuatu. Alam semesta, tabiat, kebiasaan dunia segala macam sampai ketuhanan dibahas. Tapi semuanya dengan otak-atik otak. Ini mengotak-atik otaknya. Mengotak-atik otaknya. Ahlul kalam hanya membahas masalah ketuhanan saja. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan seterusnya. Tetapi sama, pakai otak-atik otak. Berarti mirip dengan filosof. Hanya saja filosof ini lebih luas, membahas segala bentuk, segala perkara alam semesta dengan cara yang sama. Adapun yang ahlul kalam hanya masalah ilahiyah. Itu baru satu perbedaan. Atsani, perbedaan kedua. Anna ahlul kalami aqrab ilal islami minal falasifah. Bahwa ahlul kalam lebih dekat ke dalam Islam daripada kaum filsafat. Karena kaum filsafat benar-benar tidak mengaku Islam sama sekali. Dan benar-benar menentang Islam sama sekali. Karena orang-orangnya, tokoh-tokohnya adalah orang-orang Yunani. Orang-orang ateis, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang yang tidak masuk Islam, tidak bersyahadat, maka sangat jauh dari Islam. Sangat jauh dari Islam. Tetapi ahlul kalam mencampur adukan dengan agama Islam. Mengatasnamakan Islam. Sehingga mereka masih agak dekat dengan Islam. Mereka kadang masih sholat, mereka kadang masih puasa. Masih bersyahadat. Tetapi pemikiran mereka sesat. Karena menentang sekian banyak ayat, sekian banyak hadis dengan otak-atik otaknya sendiri. Dengan kalimat-kalimat, bukankah, berarti. Kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Bukankah seperti ini, bukankah seperti itu. Ila akhirnya. Enggak ada qaul Allah, enggak ada qaul Rasul. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi. وسلم تسليما كثيرا.